Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa bertemu di kesempatan kali ini. Saya Hilbram Dunar, tentunya di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah sehat semua kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga saya ingin menyapa untuk tamu-tamu yang sudah hadir di studio Metro TV dari komunitas Mata Hati. Assalamualaikum Ibu, assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga untuk Anda, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan kebaikan dan juga memperindah di bulan suci Ramadan ini. Kalau kali ini yang akan dibahas adalah surah Al-Araf ayat 187 dan seterusnya, di mana sebelumnya sudah membahas mengenai antara lain ada Asmaul Husna, juga ada kecerdasan dan juga kejujuran seorang Nabi. Kali ini yang dibahas adalah mengenai hari kiamat. Pak Quraish, silakan. Baik, bismillah. Pada bismillahirrahmanirrahim, pada awal-awal episode kita katakan bahwa suratul A'raf ini berbicara menyangkut tiga hal pokok. Yang pertama keesaan Allah, yang kedua kenabian, dan yang ketiga tentang hari kemudian. Menyangkut keesaan Allah kita udah bicara banyak. Menyangkut kenabian sudah sekian banyak kisah pengalaman perjuangan para nabi diuraikan di sini, mulai dari Nabi Nuh, Nabi Saleh, Hud, Syuaib, Musa, dan seterusnya. Sekarang pembicaraannya menyangkut hari kemudian. Nah, pembicaraan menyangkut hari kemudian ini dalam ayat 187 ini punya kaitan dengan uraian yang lalu yang mengajak semua umat manusia untuk memperhatikan apa yang ada dalam kuasa Allah di langit dan di bumi. Memperhatikan, mempelajari apapun yang terhampar di bumi ini, di alam raya ini, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang besar-besarnya. Di balik itu semua pasti ditemukan Allah yang Maha Kuasa. Diajak itu, dan diajak juga mereka untuk merenungkan tentang ajal. Bisa ajal manusia, ajal itu artinya batas akhir manusia kematiannya, bisa batas akhir masyarakat, satu generasi bisa punah, satu orde bisa berganti, bisa juga ajal batas akhir dari kehidupan dunia itu. Ya kan? Ada juga batas akhirnya itu kiamat. Nah, seringkali kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka bahwa ada kiamat, ada ini, ada sorga atau neraka, mereka itu tidak percaya. Dan ada juga yang bertanya, kalau memang ada coba tentukan kapan. Memang ada. Nah, ayat kita ini menyatakan demikian. Yas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursa. Mereka itu bertanya kepada kamu. Siapa mereka? Bisa jadi orang-orang musyrik itu. Bisa jadi orang-orang Yahudi. Boleh jadi juga yang bertanya itu orang Islam yang baru masuk Islam, yang belum mengerti. Nah, jadi sini dia katakan, yas'alunaka, mereka itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan tibanya. Oke. Kita lihat di sini dia gunakan kata mursaha. Mursaha itu terambil dari kata rasa. Wal jibala arsaha. Gunung-gunung itu ditancapkan Tuhan sehingga mantap. Gunung kan begitu ya. Gunung tidak terombang-ambing oleh angin, ditancapkan. Ini mereka bertanya, kapan kiamat itu menjadi mantap? Terlihat ada. Mursaha juga berarti begini. Ini makna yang lebih bagus yang kedua ini. Mursaha itu berlabuh. Marsa dalam bahasa Arab artinya pelabuhan. Jadi kapan dia berlabuh? Itu berarti kiamat sekarang udah jalan sama kita. Kalau tiba masanya, dia berlabuh. Oke? Maka qul, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjawab, innama ilmuha inda rabbi. Pengetahuan tentang kedatangan kiamat itu hanya semata-mata di sisi Allah. Oke. Jadi berarti ada yang tahu atau tidak? Tidak. Tidak ada yang tahu. Kapanpun tidak ada yang tahu. Baru-baru ini ada seorang yang mengaku pendeta di Amerika. Menentukan bahwa di bulan apa tuh Mei, 21 Mei ada kiamat ya. Yakinlah. Kalau ada orang yang menentukan tanggalnya kiamat, dia itu salah satu dari dua. Gila atau bohong. Gila atau bohong. Tidak ada yang tahu. Dulu juga tahun 2000, saya waktu itu di Mesir, sebagian orang terdengar sudah cari-cari perlindungan. Orang-orang yang tidak mengerti nih, di Eropa, di Amerika, dia katakan 21 Februari tahun 2000 kiamat. Lewat aja 21 Februari. Ini lewat aja bulan Mei, 21 Mei atau berapa Mei itu dulu. Ya. Tidak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang menjelaskan secara jelas, secara rinci waktu kedatangannya kecuali dia. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Yang lain, Nabi bisa menjelaskan tanda-tandanya. Ada tandanya dekat kiamat. Tapi kapan? Tidak tahu. Pernah Nabi dikunjungi oleh malaikat Jibril bertanya, kapan kiamat? Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kamu tidak tahu, saya juga tidak tahu. Itu maksudnya Nabi. Tidak ada yang tahu kapan kiamat itu. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard la ya'tikum illa baghtatan. Kedatangannya itu berat di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Kalau dia datang berat di langit, berantakan ini langit. Sistem yang ada di langit rusak. Seperti ada barang datang terlalu berat, pecah enggak? Oke. Satu lagi, fis samawat wal bumi juga. Semua sistem, salah satu tandanya kata Nabi yang paling besar adalah matahari terbit dari sebelah barat. Sistem rusak. Berat sehingga kacau semuanya. Ya kan? Kalau tanda-tandanya yang lain juga itu anak-anak durhaka sama orang tuanya. Sudah banyak enggak itu? Perzinahan di mana-mana. Sudah tanda-tanda itu sudah semakin banyak. Mungkin 20 tahun yang lalu belum sebanyak sekarang ya. Itu tanda-tanda. Sekulat begitu juga berat kedatangannya ini bagi manusia. Semua merasa berat. Ya Allah, saya bagaimana nih? Masuk surga atau masuk neraka? Saya diperhitungkan atau tidak? Itu kiamat. La ta'tikum illa baghtatan. Dia tidak datang kecuali tiba-tiba. Boleh jadi lagi main-main, boleh jadi lagi nonton bola, datang. Kalau kiamat kecil itu sudah sering begitu. Tsunami itu orang main-main datang. Tapi itu kiamat kecil. Yang rusak baru sebagian. Kalau ini alam raya rusak semua. La ta'tikum illa baghtatan. Jadi tidak ada yang tahu. Kata ulama, bagaimana orang bisa tahu sedang datangnya tiba-tiba? Kalau orang sudah tahu sudah tidak tiba-tiba itu. Ya kan? Bagaimana dia orang bisa tahu sedang waktu dia datang semua sudah mati? Begitu datang mati, tidak ada yang bisa tahu itu. La ya'tikum illa baghtatan. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada kamu seakan-akan engkau akrab dengan dia. Nah, saya beri Anda contoh. saya akrab dengan satu orang. Kira-kira saya banyak tahu tentang dia atau tidak? Iya. Ya, kalau tidak akrab, tidak banyak. Hei Nabi Muhammad, mereka itu bertanya kepada kamu seakan-akan engkau akrab dengan hari kiamat sehingga banyak tahu. Seakan-akan engkau akrab sama dia sehingga dia bisik sama kamu. Saya akan datang sekian. Engkau tidak. Nah, ada lagi? Kita lanjutkan nanti. Baik, akan kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai hari kiamat, hari akhir ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Anda di bulan suci Ramadan ini, Anda masih menyaksikan program di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Ini adalah program-program, rangkaian program-program di bulan suci Ramadan, Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram bersama Pak Quraiz. Kita lanjutkan lagi Pak mengenai hari kiamat. Jadi tadi kita katakan seakan-akan engkau wahai Muhammad akrab. Ada juga yang mengartikan seakan-akan mereka itu begitu akrab dengan kamu sehingga kamu sebenarnya tahu tapi kamu rahasiakan, padahal tidak, Nabi tidak ini. Yang ketiga, ini yang bagus, seakan-akan engkau sering bertanya tentang hari kiamat, meneliti tentang hari kiamat, padahal tidak, kamu tidak pernah bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena Tuhan sekali beritahu kamu bahwa kamu tidak ada yang bakal tahu. Jadi Nabi tidak pernah bertanya. Karena itu, ada sahabatnya yang bertanya pada Nabi, kapan itu kiamat? Nabi tidak jawab, tapi balik bertanya, apa yang kamu siapkan untuk itu? Jadi yang penting itu, dia pasti datang. Anda tidak perlu tahu kapan mati, karena dia pasti datang. Tapi yang perlu, apa yang Anda siapkan untuk itu? Madza a'dadta laha, itu kata Nabi, apa yang kamu siapkan untuk itu? Oke, jadi Nabi tidak tahu sama sekali tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah pengetahuan tentang kiamat itu ada di sisi Allah, tapi banyak manusia tidak tahu itu. Banyak manusia menduga-duga bahwa ini begini, itu mereka sebenarnya tidak tahu. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa masyaallah. Saya tidak tahu gaib. Saya tidak kuasa mengundang manfaat untuk diri saya atau menampik mudarat dari diri saya kecuali kalau Allah yang izinkan. Mau cari manfaat harus seizin Allah. Tidak ada yang menyentuh Anda dari sesuatu apapun kecuali Allah izinkan. Kalau semua makhluk berkumpul untuk memberi Anda manfaat, tidak mungkin manfaat itu Anda terima kalau Allah tidak izinkan. Jadi saya tidak bisa menampik manfaat. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui ghaib dari diriku, pasti aku memperbanyak menghimpun kebaikan. Kenapa? Karena saya tahu. Wa ma massaniya su, dan pasti kalau saya tahu ghaib, saya tidak akan disentuh oleh keburukan. Ada orang mau nikam saya. Kalau saya tahu gaib, saya bisa menghindar atau tidak? Bisa. Pernah tidak Nabi gagal dalam peperangan? Pernah. Berarti dia tidak tahu gaib. Kalau dia tahu gaib, dia bisa menghindar. Pernah tidak Nabi menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai? Pernah. Jadi berarti Nabi tidak mengetahui gaib kecuali kalau Allah menyampaikan kepadanya. Itu. Jadi siapa yang bilang Nabi tahu gaib, apalagi dukun-dukun ini mau tahu gaib, Nabi aja enggak tahu gaib. Ya kan? Oke. Nah, baik, kita lihat sebentar. In ana illa nadhirun wa basyir liqaumin yu'minun. Saya tidak lain kecuali pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang mau beriman. Saya, tugas saya hanya menyampaikan. Kita berhenti lagi di gaib sedikit ini. Apa sih gaib itu? Gaib itu yang tidak terjangkau oleh panca indera Anda atau nalar Anda. Tapi gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak, ada gaib relatif. Tahu di saku saya apa? Tidak. Gaib buat Anda. Hmm. Ya tahu? Itu gaib relatif. Saya tahu. Tahu kapan si A wafat. Nah, itu gaib relatif. Dia tahu kapan Diponegoro wafat. Jadi kalau sudah terjadi, gaib yang tadinya gaib, sekarang jadi tidak gaib. Ya kan? Itu gaib begitu. Kapan kiamat datang? Gaib mutlak. Tidak ada yang tahu. Ya kan? Jadi itu. Jadi Nabi bisa mengetahui gaib kalau Allah menyampaikan kepadanya. Walladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Adam diciptakan Allah, pasangannya Hawa diciptakan Allah. Bagus. Beda enggak laki-laki dengan perempuan? Beda. Asal kejadiannya, unsur kejadiannya sama. Karena dari jiwa yang sama. Jadi jangan mau mengatakan laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Sama saja. Khalaqakum min nafsim wahida wa ja'ala minha zaujaha. Dari jenis yang sama itu Allah menjadikan pasangannya. Tujuannya supaya mereka berdua bisa hidup tenang bersama-sama. Saya kira kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan juga dengan kesempatan kepada Anda-Anda yang sudah hadir di studio Metro TV untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Quraish. Saya akan segera kembali. Jadi Allah menciptakan Adam, menciptakan istrinya, pasangannya dari jenis yang sama. Menciptakan suami istri dari jenis yang sama, menciptakan lelaki dan perempuan dari jenis yang sama. Tidak ada bedanya. Jangan berkata laki-laki dari tanah, perempuan dari tulang rusuk Adam. Tidak ada itu. Ya kan? Kalaupun hadisnya itu ada, harus difahami secara metafor. Oke. Jangan berkata bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, karena semua laki-laki adalah hasil pertemuan laki-laki dan perempuan. Ya, semua perempuan juga adalah hasil pertemuan antara ibu dan bapak. Jadi sama saja dong. Oke. Falamma taghasyaha, ini suami istri tadi yang dijadikan diciptakan untuk hidup bersama guna mendapatkan sakinah, ketenangan batin. Setelah sibuk di luar dia tenang, ketenangan yang positif, yang aktif. Bukan berarti enggak cekcok, pasti ada, tapi cekcok setelah musyawarah tenang lagi. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ketika sang suami menutupinya, maka sang istri mengandung dengan kandungan yang ringan. Coba lihat halusnya Quran. Dia katakan ketika sang suami menutupinya. Dia tidak bicara vulgar. Itu kan maksudnya dia tutupi. Jangan seperti binatang terbuka. Ketika dia menutupinya, dia hamil dengan kehamilan yang ringan. Famarrat bihi. Perempuan pada awal kehamilannya itu tidak merasa hamil. Dia bisa mondar mandir di rumah, iya kan? Nah, baru dia katakan, falamma asqalat. Sewaktu kandungan itu sudah besar, sehingga menjadikan ibu yang mengandung ini berat, kita bertanya, yang berat itu ibunya atau kandungannya? Janinnya yang membesar sehingga berat, ataukah ibunya yang membesar sehingga berat? Kandungannya. Tapi dia katakan di sini, sewaktu sudah ibu itu berat, yakni jasmaninya, cuma jasmaninya yang berat. Hatinya senang. Hatinya lapang. Iya kan? Begitu ini. Ibu-ibu ini paling tahu, bapak-bapak enggak tahu itu. Waktu itu sudah besar, sang ibu mengajak suaminya. Ayo kita berdoa pada Tuhan. Ada lagi, saya ulangi. Famarrat bihi, waktu dia hamil kandungannya masih ringan. Marrat, ada yang berkata, dia syak, ragu. Saya hamil atau tidak ini? Dulu belum ada pemeriksaan, ya kan, kehamilan. Sekarang satu minggu orang udah bisa tahu, dokter, oh ini hamil ini. Tetapi kita lihat dia juga ragu. Kalau dia tahu ini sudah hamil, dia ragu, anak saya ini nanti laki-laki atau perempuan, sempurna atau tidak. Itu yang digambarkan gejolak hati perempuan ini. Dalam masa da'allaha rabbahuma, keduanya lantas berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kami, engkau menganugerahkan kami anak yang sempurna, maka pasti kami menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Itu gejolak hati ibu bapak. Saya kira itu. Baik, saya persilahkan ibu langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertanya, saya ingin bertanya tentang masalah kiamat. Tadi disampaikan bahwa masalah kiamat itu kan sebenarnya goib, sesuatu hal yang tidak tahu tetapi itu pasti akan datang. Dan tadi sempat diuraikan bahwa kita tidak tahu karena kita sudah mati. Apakah nanti pada saat kiamat itu datang, seluruh umat itu dimatikan terlebih dahulu baru kiamat itu datang? Ataukah ada sesuatu hal yang lain? Karena ketika kita melihat seperti kiamat kecil tsunami saja, ketika orang itu masih hidup rasanya seperti apa? Mungkin orang tersakit, rasa sakit dan segala macamnya. Tapi ketika nanti kiamat itu, apakah melebihi dari itu sehingga dimatikan terlebih dahulu baru kiamat itu datang? Oke, bagus, bagus. Jelas kiamat melebihi dari semua peristiwa dahsyat yang pernah dialami umat manusia. Kenapa? Karena bukan cuma satu daerah. Seluruh wilayah dunia ini, bukan cuma wilayah dunia. Planet-planet semuanya, sistemnya hancur sehingga bertabrakan. Jadi itu satu. Yang kedua, orang sebelum datangnya kiamat masih banyak yang hidup. Tapi begitu datang, sama kalau apa namanya, satu orang yang mati, katakanlah mati karena serangan jantung akibat mendengar suara dentuman. Ya, sebelum dentuman dia masih hidup. Begitu terjadi dentuman, dia mati. Ya kan? Jadi tentu saja kedatangan dentuman itu mendahului sebelum datangnya dia masih hidup. Begitu datang dia mati. Jadi dia tidak bisa gitu ya. Jadi bahkan ketika kiamat masih ada makhluk-makhluk Allah yang dihidupkan untuk tugas-tugas tertentu. Antara lain malaikat maut. Karena masih ada yang hidup, malaikat-malaikat lain, pemikul Arsy Tuhan itu masih hidup. Nanti akhirnya malaikat maut lagi mencabut nyawanya. Yang terakhir, kata beberapa riwayat, yang terakhir itu malaikat maut itu juga mati. Dia cabut sendiri rohnya. Itu yang terakhir. Oke, baik. Saya kira ya, itu. Baik. Satu pertanyaan lagi. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya teringat dengan sabda Nabi ayat 188 yang dimana kurang lebih beliau berkata, jika kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan menangis. Yeah. Apa dari sabda itu dapat disimpulkan bahwa Nabi pada saat itu menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu yang akan terjadi pada para sahabatnya? Begitu Pak Quraish, terima kasih. Yeah. Terima kasih. Nabi tidak merahasiakan sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Itu satu. Harus. Walaupun apa yang diperintahkan Allah itu dapat dinilai sebagai kekurangan Nabi. Nabi tidak sembunyi. Kalau Allah perintah, dia pasti sampaikan. Tetapi tidak semua yang diketahui Nabi, dia sampaikan. Saya saja, saya nih yang bukan Nabi. Semua yang saya tahu, saya sampaikan pada Anda. Kalau Anda tahu apa yang saya tahu, menyangkut penderitaan saya waktu belajar, Anda akan menangis. Hah. Ya kan itu yang saya tahu, Anda enggak tahu. Kalau Anda tahu penderitaan ibu Anda waktu melahirkan Anda, Anda menangis, tidak mungkin durhaka. Jadi kan tidak harus gaib, tidak harus, hanya dia tidak mau beritahu Anda. Begitu juga Nabi, banyak yang beliau ketahui, tapi tidak semua beliau sampaikan. Dia pilih-pilih, oh ini saya sampaikan di sini. Itu selama tidak diperintahkan Allah untuk disampaikan. Jelas ya? Oke. Okay. Pertanyaan dari dua sahabat kita yang hadir di studio, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan dari Anda. Tapi kalaupun belum, masih ada lagi beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan juga bisa menjawab apa yang Anda tanyakan dimanapun Anda berada. Tetap bersama Metro TV. Masih ada lagi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Quraisy Shihab. Ini dia yang pertama. Pak Quraisy, dikatakan kalau misalnya di ayat 188 Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Namun di masyarakat saya sering mendengar bahwa ada seseorang yang bisa sampai ke tingkat mukasyafah ya kalau nggak salah. Di mana hal itu adalah ada orang-orang yang dapat mencapai unsur sampai tingkat ke yang gaib. Nah, benarkah yang demikian itu ada? Terus bagaimanakah Al-Quran memandang hal tersebut? Mohon penjelasannya Pak Quraisy ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang begini, bagus. Hati itu jernih hati, selama tidak dinodai dengan dosa. Orang yang jernih hatinya itu bisa terbuka baginya tabir sesuatu. Bisa jadi terbukanya melalui mimpi. Mimpi itu informasi Tuhan pada seseorang. Saya beri contoh deh yang populer. Mimpi giginya copot, apa artinya? Ya, ada artinya ya? Dari mana dia tahu itu? Semakin jernih hati seseorang, semakin berpotensi baginya untuk dibukakan oleh Allah apa yang gaib itu. Semakin bersih. Jadi ulama-ulama tasawuf berkata bahwa sebenarnya kasyaf itu ada. Oh, ada. Kita jangan jauh-jauh lagi ya. Ada enggak yang dinamai firasat? Yeah. Firasat itu kan ada dua macam firasat. Ada yang bisa Anda usahakan, lihat dari Anda enggak kenal orang itu. Lihat dari wajahnya, ini kelihatannya orang baik ini. Padahal Anda enggak pernah kenal dia. Itu firasat. Ada firasat, ini kelihatannya orang jahat ini, macam-macam. Itu firasat. Manusia ini mempunyai potensi yang jauh lebih besar daripada apa yang kita duga. Itu kalau diasah, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang luar biasa. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah itu diberikan kemampuan semacam itu. Tapi tentu kalau dia taat kepada Allah, dia tidak mungkin menyalahgunakan itu. Baik, saya akan segera kembali lagi, masih ada kesempatan juga. Saya sendiri masih ada pertanyaan juga dan kesimpulan dari program kita di kesempatan kali ini. Anda tetap bersama Tafsir Al-Misbah. Sebelum kita sampai pada kesimpulan di program kali ini, ada yang lagi ingin disampaikan Pak Quraisy, silahkan. Baik, saya tambahkan sedikit. Tadi itu kedua orang tua sewaktu sudah hamil besar istrinya, bersama istrinya ini mereka berdoa, berjanji pada Allah. Ya Allah, kalau anak saya ini lahir sempurna, saya akan menjadi orang yang bersyukur kepada-Mu. Bersyukur semua yang kamu anugerahkan itu saya akan siapkan, saya akan abdikan untuk. Tetapi lanjutannya, falamma atahuma salihan, setelah Allah menganugerahkan kepada kedua orang tua ini anak yang sempurna fisiknya, ja'ala lahu syuraka fima atahuma, keduanya menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu melalui apa yang dianugerahkan Allah kepada keduanya itu. Nah, jadi dia tidak didik anaknya dengan baik. Dia lupa Tuhan. Dia seakan-akan merasa bahwa hanya karena usahanya dia dapat anak. Atau bisa jadi juga ada orang yang gak punya anak, dia usaha. Kedukun. Ada kan? Dia kata, oh ini karena dukun ini. Ada yang lebih modern, dia usaha bayi tabung. Ada. Itu dokter yang melakukan bayi tabung itu yang memberi dia atau Allah? Allah. Ada yang bilang, oh kalau dia tidak bayi tabung, alangkah banyaknya orang yang bayi tabung yang tidak berhasil. Ya kan? Alangkah banyaknya orang yang tidak mau anak, dapat anak. Banyak itu. Apalagi yang berzina. Mudah-mudahan tidak dapat anak. Dapat anak, digugurkan anaknya. Alangkah banyaknya orang yang mau anak laki-laki, tidak dapat laki-laki. Itu semua dari atas. Kita disuruh berusaha. Saya bukan berkata bahwa upaya bayi tabung selama memenuhi syarat-syaratnya terlarang. Upaya pergi mohon ke Mekah berdoa kepada Allah terlarang, tidak. Tetapi yakinlah bahwa anak itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan persekutukan dia dalam hal tersebut atau dalam hal-hal yang lain. Ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fa ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah menyangkut apa yang mereka persekutukan itu. Allah sama sekali tidak demikian. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta? Bahkan mereka diciptakan oleh Allah. Saya kira itu ayat kita. Baik, sebelum kita sampai pada kesimpulan, pertanyaan saya sependek saja, Pak Quraish. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa kiamat itu kan tidak ada yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi tanda-tandanya ada, makin banyaknya perzinahan, makin banyak orang yang berdosa, yang lupa sama Allah, dan sekarang ini sepertinya semakin banyak yang melakukan hal itu. Sikap kita bagaimana, Pak? Sikap kita yang pertama, kalau kita mampu mengingatkan orang-orang itu, jangan. Itu satu. Kalau tidak mampu, pelihara diri Anda dan keluarga Anda. Bentengi diri Anda dan keluarga Anda sehingga pengaruh buruk dari luar tidak ini. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu ada ayat lain, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Urus dirimu. Orang yang rusak di luar tidak bisa mempengaruhi Anda kalau Anda membentengi diri Anda dan upayakan memberi nasihat di luar. Itu sikap kita. Jangan terbawa arus. Baik, terima kasih Pak Quraish. Kita sampai pada kesimpulan. Baik, kita simpulkan tadi yang pertama, kiamat tidak ada yang tahu kapan datangnya kecuali Allah. Siapapun berkata dia tahu atau dia menentukan tanggal atau hari atau bulan atau tahun, pasti bohong atau orang sakit. Yang kedua saya kira kesimpulan, Rasul tidak bisa menghadirkan manfaat untuk diri beliau atau menampik mudarat kecuali atas izin Allah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui gaib kecuali apa yang disampaikan Allah kepada beliau. Jangan pernah berkata Rasul punya mata di belakang untuk lihat, tidak ada. Dia manusia biasa seperti kita yang mendapat informasi dari Allah. Apa yang pernah Rasulullah itu ada isu rumor bahwa istri beliau Aisyah selingkuh. Sebulan Rasul gelisah. Seandainya dia tahu gaib, dia langsung tahu bahwa itu tidak benar. Nanti setelah itu baru Allah menyampaikan itu tidak benar. Ya kan? Kalau dia tahu gaib, dia sudah. Itu terlalu banyak bukti tentang itu. Kemudian kesimpulan yang lain yang kita dapat ambil, bahwa Allah menciptakan laki dan perempuan dari satu bahan yang sama. Tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara lelaki dan perempuan. Allah menjadikan demikian supaya terjadi hubungan kehidupan harmonis antara keduanya. Itu tujuan Allah. Dan itu harus diusahakan oleh manusia melalui cara-cara yang ditetapkan Allah. Antara lain, musyawarah. Ketika bermusyawarah, jangan pernah ingin menang. Tetapi bermusyawarah untuk mendapat yang terbaik, siapapun yang menyampaikannya. Oke, yang terakhir saya kira, ayat ini kita itu menggambarkan bagaimana gejolak jiwa seorang ibu ketika mengandung. Dan bagaimana dia penuh harapan berdoa pada Allah agar supaya diberi anak yang sempurna. Tapi sebagian mereka justru melupakan janjinya kepada Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk bincang-bincangnya. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Menambah keimanan Anda di bulan suci Ramadan. Menambah kebaikan untuk kita semua dan menjadi bekal hidup kita untuk seterusnya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan ini merupakan bagian dari program Berkah Cahaya Ramadan. Rangkaian program-program Ramadan di Metro TV. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah, ada jalan. To Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, ya Allah.